yo, yo, yo, yo, capek deh. Emangnya gue pikirin Marupani ambik namu makoli-koli, melo-melo pangeli tulusan. Kamu mangi namu makoli-koli, melo-melo pikirin tulusan. Thank you. ribu. Awe, tongan di, insya Allah kami gede kumat usogi katu. Walaupun saya pada singkir, pakai lepas saya mapasa. Hahaha, kacinan dah loh.